This is. You can be a little bit closer because I was louder. This is Sick Pete Take Two. Selamat datang di Spar 15. Ini adalah episode keempat bulan April tahun 2014. Kita akan membahas tulisan-tulisan saya di agengrihmawan.com. Spar 15 untuk bulan Februari dan bulan Maret tidak dapat saya online-kan karena pada dua bulan yang kemarin saya tidak mempunyai cukup bandwidth untuk browsing setiap saat maupun mengunggah file mp3 ini ke hosting saya di soundcloud.com, sehingga saya tidak mempunyai sarana untuk dapat brainstorming kembali berbicara seperti ini lagi karena bandwidth di sini tidak lebih murah daripada saat saya dulu di Semarang, karena di sini semua harus bayar, tidak seperti waktu dulu Semarang banyak internet gratis di sana. Sedangkan di sini tidaknya saya harus mencari promo-promo internet dari kartu-kartu GSM yang murah. Namun di keterbatasan itu, alhamdulillah saya bisa menulis sebuah tulisan pada akhir Maret kemarin dengan tulisan Tren IT tahun 2014. Nanti kita akan membahas tentang tulisan tersebut. Jika pada bulan Februari akhir kemarin, agengrihmawan.com mengalami sedikit error, yaitu halaman muka saya acak-acakan, homepage saya acak-acakan. Ini dikarenakan karena plugin yang tidak sejalan dengan update WordPress yang baru. Cara penanganannya cukup mudah, yaitu dengan mendelete plugin yang rusak. Dan akhirnya agengrihmawan.com kembali lagi seperti semula. Juga evaluasi pada grafik pengunjung di agengrihmawan.com yang tidak mengalami kemajuan karena saya tidak mengikuti tren-tren yang ada. Fokus saya masih sedikit rambyang, tulisan saya masih sedikit frekuensi terbitnya, sehingga sehari cuma dikunjungi 20 atau 30 orang itu sudah termasuk kehormatan bagi saya bisa sharing di dunia maya. Saya juga ingin bisa menulis sebanyak yang seperti dulu lagi. Saya dulu pernah mempunyai banyak blog dan usaha saya untuk mengupdate juga lumayan keras sehingga bisa menulis banyak hal. Dan saya ingin seperti itu lagi, bisa menulis banyak, bisa mengupdate informasi yang banyak, walaupun banyak keterbatasan yang saya miliki. Pada hosting SoundCloud saya, untuk tempat menaruh file podcast MP3 ini juga mengalami keterbatasan karena saya hanya bergabung di akun gratis SoundCloud. Di SoundCloud sendiri, untuk akun gratis memiliki keterbatasan jumlah file yang diunggah dan batasan maksimal space file yang bisa ditempati. Mungkin nanti kalau ada rezeki, saya akan membeli hosting sendiri, tempat mandiri untuk menempatkan file podcast saya dan file hosting website agengrihmawan.com. Karena sampai saat ini hosting saya masih nebeng ke tempat teman saya. Di bulan-bulan terakhir ini saya juga mencoba mendengarkan banyak podcast dari luar negeri, podcast-podcast dari radio-radio, siaran-siaran radio yang diunggah di internet maupun podcast-podcast pribadi. Saya rasa cukup menarik sekali media yang dipilih. Jadi mungkin kebanyakan podcast adalah siaran radio, radio pemerintah atau radio swasta yang siarannya diunggah ke internet. Pada podcast pribadi banyak juga terdapat video podcast, jadi seperti acara di YouTube. Dan terdapat juga channel yang hanya untuk suara saja, sehingga ada dua keuntungan yang didapat, yaitu adalah dia punya channel video, juga mempunyai channel audio. Juga banyak sekali ragamnya, banyak sekali antusias yang ada. Saya rasa cukup menarik bagi saya. Samping itu, rasanya saya juga perlu mengupdate podcast saya tentang acara-acara yang maksudnya kedepannya ingin seperti apa, apakah kebanyakan nanti berbentuk reportase ataukah berbentuk esai, mengulas esai-esai saya di tulisan saya di agungrimawan.com. juga ingin sekali, seperti bulan-bulan kemarin, ingin sekali saya berwawancara dengan seorang dan bisa sharing di sini, karena kebanyakan podcast pribadi, banyak sekali podcast pribadi yang dibuat keroyokan. Jadi ada dua orang pembawa acara di mana mereka berkomunikasi lewat Google Hangout dan merekamnya, sehingga jadilah sebuah podcast. Saya juga ingin seperti itu, ingin bisa bercakap-cakap dengan seorang mengenai apa yang saya tulis, berbincang tentang apa yang tulis, bagaimana pendapat mereka tentang apa yang saya pikirkan, sehingga tidak melulu pembicaraan dari saya, tidak melulu suara dari saya. Itu juga menjadi nilai tambah bagi saya untuk bagaimana bisa mewawancarai dengan baik, bagaimanakah bisa membuat pertanyaan, mengevaluasi dan berkomunikasi untuk sebuah proses perekaman dengan baik. Oh iya, saya juga mempunyai ide untuk membuat teman virtual. Jadi saya membuat suara palsu, suara sebuah robot, sehingga seolah-olah itu menjadi teman saya dengan dua pemikiran yang berbeda. Mungkin itu bisa membuat siaran ini lebih atraktif dan tidak monoton. Di dalam kesendirian saya di siaran podcast ini juga ada suara-suara subjek yang lain, dan bisa membuat saya lebih berpikiran dua hal dari dua sisi yang berbeda. Ya, suara robot Audio City, software yang saya pakai untuk merekam suara, juga terdapat banyak sekali untuk membuat suara robot dari suara asli. Juga ada suara yang lain seperti suara wanita dan sebagainya, tapi saya lebih memilih untuk suara robot. Semoga ini bisa terjadi, semoga si robot itu akan datang di episode selanjutnya. Oke, kita akan ke tren ID 2014. Tulisan saya pada 27 Maret 2014, Saya tulis ini sebagai tonggak awal di mana saya nanti untuk mempelajari lebih lanjut tentang teknologi informasi. Kita awali dengan Internet of Things menuju ke Web of Things. Perkembangan yang paling mutakhir di jagat IT adalah munculnya web. Kita tahu umumnya internet adalah web di masyarakat. Setelah berkembangnya web, berkembangnya metode komputer yang baru yang dinamakan dengan cloud computing atau komputasi awan. Setelah komputasi awan ini, prediksi yang akan ada fenomena Internet of Things. Apa sih Internet of Things? Internet of Things adalah segala hal perangkat elektronik yang berhubungan dengan internet. Apa saja yang berhubungan di internet? Bisa apa saja? Bisa barang keseharian. Salah satunya adalah handphone. Handphone adalah Internet of Things yang paling umum. Ataupun barang-barang seperti lemari es, kipas angin, bahkan alat penerangan dalam rumah tangga dapat terhubung dengan koneksi internet. Sentralisasi kontrolnya. Apa saja manfaat dari Internet of Things? Yang pertama tentu saja adalah segala perangkat yang ada terkoneksi dengan internet dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Ini juga akan memberikan manfaat bagaimanakah keuntungan dari koordinasi semua alat. Bisa saja memungkinkan kita untuk menghemat bahan bakar ataupun menghemat konsumsi daya. Selanjutnya adalah kita dapat memanfaatkan search engine untuk mencari perihal yang terhubung dengan internet. Mungkin dulu sebuah guyonan, seandainya kunci motor kita hilang, kita mencarinya di Google. Jadi sambil mengetik di manakah kunci saya. Dan jika Internet of Things ini benar-benar terjadi dan sebuah kunci memiliki koneksi internet, maka kita mencari kunci yang hilang di Google. Tapi tidak untuk mencari mantannya hilang karena mantan bukan Internet of Things. Selanjutnya adalah karena terkoneksi dengan baik, maka manajemen perangkat juga menjadi lebih maksimal. Saya ulangi lagi seperti tadi bahwa akan ada keuntungan jika termanage dengan maksimal. Karena termanage dengan maksimal, maka kontrol perangkat itu menjadi lebih mudah. Perangkat-perangkat yang ada menjadi gampang diawasi dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah seandainya kita bisa mengontrol dengan baik, maka kita bisa bermain dengan perangkat-perangkat itu karena kontrol ada di genggaman kita. Kita bisa bermain memanfaatkan perangkat-perangkat yang ada. Ini adalah unsur kesenangan dari Internet of Things. Tapi saja ada terdapat sisi negatif, antara lain jika privasi dan security-nya tidak bagus, maka koordinasi antar perangkat bisa dicuri akses kontrolnya terhadap dari admin dan bisa disalahgunakan. Dari Internet of Things menghasilkan banyak data dan data ini diolah menjadi informasi. Dari informasi mengerucut menjadi sebuah arti, dan dari arti ini kita akan mengerti bagaimana tentang kehidupan. Dari Internet of Things kita kemudian menuju ke wearable technology. Wearable technology merupakan bagian dari Internet of Things. Hanya saja wearable technology adalah perangkat yang dapat dipakai atau digunakan di tubuh manusia, seperti pakaian, kacamata, jam tangan dan sebagainya. Kita tahu Google telah memproduksi Google Glass, kacamata yang terhubung dengan internet. Juga Samsung juga telah mempersiapkan smartwatch, jam tangan yang terhubung dengan internet. Tapi perkembangan terakhir ini ada kekurangan dari wearable technology adalah pada perkembangan baterai yang tidak mengalami kemajuan spesifik dari perkembangan perangkat yang lain, di mana space dari baterai tidak dapat diperkecil lagi seperti perkembangan mikroprosesor dan sebagainya. Ini adalah tren, sekali lagi tren ini mungkin akan yang sisi yang menonjol dari Internet of Things, yaitu adalah wearable technology. Semoga saja wearable technology akan masuk ke Indonesia. Jadi nanti kita akan melihat, kalau dulu orang pamer dengan flash disknya, kemarin-kemarin orang pamer dengan handphonenya, yang akan datang pamer dengan wearable technology. membahas tentang MOOCs. MOOCs adalah Massive Open Online Courses, atau orang awam menyebutnya dengan kuliah online. Kemarin Menteri Nuh dan Presiden Republik Indonesia saat melaunching beasiswa presiden juga menyinggung tentang kursus online atau kuliah daring. Di sekarang pemerintah Indonesia akan membuka kursus online untuk perguruan tinggi. Sampai itu fenomena Coursera, MOOCs yang paling terkenal saat ini dengan 107 mitra dan 3 juta pengguna, mengindikasikan bahwa MOOCs akan berkembang pada tahun-tahun ke depan. Pengalaman saya menggunakan Coursera saat kira-kira 2 tahun yang lalu, melihat presentasi di TED.com tentang Coursera oleh pembuat Coursera. Pengalaman saya tentang mengikuti Coursera adalah bahwa kursus ini gratis, itu yang pertama, dan diajar oleh pengajar-pengajar di universitas yang terkenal. Jadi kita bisa merasakan bagaimanakah diajar oleh profesor-profesor dari universitas terkenal. Yang kedua adalah kebanyakan memang di Coursera adalah kursus komputer berhubungan dengan IT dan sebagainya. Selanjutnya adalah video pembelajaran dengan gaya pengajar yang berbeda-beda pada setiap mata kursus. Ada yang masih berpikiran bahwa online course itu arahnya satu arah, tapi juga banyak yang sudah membuat video yang bisa memancing kita untuk lebih aktif lagi mencari materi yang ada. Pengalaman belajar itu, sekali lagi pengalaman belajar tersebut membuat saya lebih aktif untuk mencari materi yang ada, sehingga ini bisa menjadi sebuah active learning. Yang ada di situs Coursera bahwa active learning dan blended learning yang ditawarkan. Setelah mengikuti saya kira lebih dari setahun kursus Coursera ini, saya bisa merasakan perbedaan mana pengajar yang baik, bagaimana mengajar yang baik, bagaimanakah konten video pembelajaran yang baik, bagaimanakah membuat evaluasi yang baik. Oh iya, tentang evaluasi di Coursera, evaluasi yang ada adalah peer-to-peer, jadi kita saling evaluasi peserta dengan peserta yang lainnya, karena peserta yang mendaftar berjumlah jutaan dan tidak mungkin pengajarnya untuk memeriksa satu persatu. Itu kalau evaluasinya tentang esai. Tapi kalau evaluasinya tentang multiple choice, pilihan ganda, itu bisa ada terdapat mesin analisa tersendiri. Tapi di balik kelebihan MOOCs juga terdapat kekurangan dari MOOCs. Salah satunya adalah tidak ada kontak langsung antara pengajar dan murid. Ini juga tidak ada transfer pembelajaran tentang etika, itu yang ditakutkan. Namun feedback dari MOOC sendiri juga bisa membuat kontak antara pengajar dan murid menjadi lebih baik, dan etika hanya bisa nampak pada tulisan dan tidak pada kontak langsung. Yang kedua adalah ternyata membuat konten pembelajaran itu memerlukan biaya yang tinggi, dibayarkan dengan MOOCs. Demokrasi pendidikan atau pemerataan pendidikan telah digunakan, jadi MOOCs juga bisa digunakan oleh seluruh dunia dengan biaya kos yang rendah dibandingkan kita mengajar satu guru 20 orang, tapi ini mengajar satu guru beberapa juta orang. Paradigma baru tentang MOOCs ini juga mulai perlahan-lahan harus diterapkan, tidak semasif yang diharapkan. Banyak harus adaptasi sana-sini sehingga paradigma perguruan tinggi tentang belajar online ini bisa diterima. Dan tidak hanya online saja, tapi offline, karena video-video yang telah diunggah akan ditempatkan pada arsip, sehingga arsip pembelajaran sebuah kursus bisa diulang-ulang oleh pengguna yang lain itu yang tidak dijadwalkan untuk kursus itu berlangsung. Kemudian tentang vocational teknologi, tentang pendidikan kejuruan, ada beberapa yang tidak bisa kita terangkan di sini, seperti praktek juga memerlukan penanganan khusus dari guru secara langsung. Ini juga belum bisa terapkan di MOOCs. Walaupun banyak kekurangan, tapi optimisme dalam MOOCs untuk semakin berkembang juga masih terlontarkan oleh para pejuang MOOCs yang ada. Dan nanti kita lihat apa yang akan terjadi pada MOOC di tahun 2014, apakah trennya akan semakin positif atau tetap seperti tahun lalu? Selanjutnya kita akan membahas tentang Bitcoin. Bitcoin adalah salah satu fenomena yang booming pada tahun 2013 dan kemungkinan akan berlanjut di tahun 2014. Bitcoin sendiri adalah sebuah uang elektronik yang dibuat pada tahun 2009 oleh seseorang atau grup yang bernama Satoshi Nakamoto. Namun sebenarnya nama ini adalah nama anonimus, sampai sekarang pun tidak tahu siapa yang membuatnya. Bitcoin ini menggunakan jaringan peer-to-peer yang menghubungkan ke semua yang terhubung. Tidak seperti pada mata uang umumnya, Bitcoin tidak tergantung kepada penerbit utama atau bank sentral. Bitcoin sendiri menggunakan sebuah database yang distribusi dan menyebar ke node-node dari sebuah jaringan peer-to-peer ke jurnal transaksi. Dengan menggunakan kriptografi untuk menyediakan fungsi-fungsi dasar keamanan, seperti memastikan bahwa Bitcoin hanya dapat dihabiskan oleh orang yang mempunyainya dan tidak boleh dilakukan lebih dari satu kali. Jadi ada tiga kelebihan umum dari Bitcoin. Yang pertama adalah jaringan yang desentralisasi, tidak terpusat pada sebuah jaringan karena ini menggunakan peer-to-peer. Yang kedua adalah kita dapat bertransaksi tanpa menggunakan nama atau anonim. Yang ketiga adalah masalah keamanan karena dilengkapi dengan kriptografi yang canggih. Selanjutnya kita akan membahas tentang Bitcoin mining. Jadi Bitcoin hadir dengan banyak kelebihan serta kekurangan, dan kekurangannya itu banyak celah dari koin sendiri juga dicari oleh banyak orang, dan orang yang mencari celah keamanan itu bernama Bitcoin miner. Oke, kita ke konsepnya, bahwa coin mining adalah proses penghitungan secara matematik yang dilakukan oleh jaringan Bitcoin. Bitcoin berjalan dalam sistem online dan tujuan dari penghitungan matematik adalah untuk melakukan verifikasi transaksi Bitcoin yang ada di internet. Dengan melakukan verifikasi tersebut, maka seorang Bitcoin miner akan mendapatkan sebuah celah blok baru dalam jaringan Bitcoin yang berisi sejumlah Bitcoin baru yang bisa diambil. Disitulah seorang Bitcoin miner atau seorang yang mencari celah keamanan Bitcoin akan mendapatkan Bitcoin untuk dirinya sendiri. Makin banyak proses verifikasi dan menemukan blok baru, maka Bitcoin yang didapat atau ditambangnya akan menjadi lebih banyak. Jadi kita bisa menggunakan software atau algoritma software yang bisa mencari Bitcoin mining sendiri. Dan kabar yang menyedihkan lain bahwa penggali Bitcoin tercepat di dunia pernah berasal dari Indonesia bernama Tio Trianto. Dia membuat hardware Red Fury yang merupakan hardware penambang Bitcoin yang handal. Jadi Bitcoin hardware yang dia buat adalah USB Bitcoin dengan daya komputasi sebesar 2,53 hash. Jadi apabila dijalankan selama 1 bulan tanpa berhenti, maka Red Fury bisa menghasilkan Bitcoin senilai Rp300.000 dengan asumsi bahwa satu buah Bitcoin bernilai $800. Ya, selama 1 bulan penuh tanpa berhenti, kita bisa memperoleh Rp300.000, dan itu paling kencang saat ini. Pada legalitas penggunaan Bitcoin sendiri, ada beberapa negara yang menolak dan ada beberapa yang memperbolehkannya. Beberapa negara yang menolak contohnya adalah Thailand, Nah, negara yang menerima tuntutan adalah Jerman, dan ada yang juga membatasinya seperti Cina. Sedangkan Indonesia sendiri menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya merupakan mata uang atau alat pembayaran yang tidak sah. Ini berita pada tanggal 6 Februari 2014 kemarin. Di masyarakat Indonesia diimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna Bitcoin dan virtual currency lain. Tren IT yang telah saya bahas, yang pertama adalah Internet of Things, yang kedua adalah Massive Open Online Courses, dan yang ketiga adalah tentang Bitcoin. Tiga ini hal yang membuat saya terkritik untuk mengulasnya kembali. Kedepannya mungkin saya akan memilih lebih mendalami dari MOOCs, Massive Open Online Courses, karena saya lebih menyukai bagaimana belajar online, bagaimana pembelajaran online yang bagus akan membuat konten pembelajaran yang bagus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari bahasan utama kali ini tentang tren IT 2014. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita di sekitar 15 April 2014. Kita telah membahas banyak hal. Kita telah membahas ulasan utama tulisan saya di agengrimawan.com serta alasan saya mengapa tidak mengonlinekan Spar 15 Februari dan 15 Maret 2014. Kedepannya Spar 15 Mei 2014 akan saya usahakan untuk online tepat waktu dengan bahasan lebih menarik, dengan konten yang lebih menarik, dan dengan kualitas audio yang lebih menarik. Terima kasih. Don't you come back no more. I didn't understand. Don't you come back no more. You can't mean that. And don't you come back. Oh, now, baby, please. Don't you come back no more. What you trying to do to don't me? You come back.